Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tercampur. Jazakallahu khair. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita masih bisa melaksanakan segala ketaatan dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membekali diri kita dengan al-iman wal amal salih, yang dengannya lah insyaallah seorang hamba diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dan dengannya lah seorang hamba bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua di muka bumi ini, yaitu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Adz-Dzariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Barang siapa dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka hendaklah kita berusaha mempergunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya, agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah meridhai kita dan masukkan kita ke dalam golongan para hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoinya. Oleh karena itu Allah taala menegaskan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal saleh, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah-Nya, agar bisa istiqamah di dalam menjalankan segala ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembahasan kitab Al Adabil Mufrad lil Imam Al Bukhari Muhammad bin Ismail Ibni Ibrahim Ibnu Al-Mughira Ibnu Bardizbal Ju'fi Al Bukhari, Imam Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, pimpinan puncaknya para ulama hadis. Di dalam kitab ini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan beberapa tentang hadis-hadis tentang permasalahan adab. Dan kemarin kita sampai kepada hadis tentang wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu ta'ala an, di mana di dalam hadis ini disebutkan wasiat-wasiat yang penting. Yang namanya wasiat itu adalah suatu yang penting yang diwasiatkan seorang hamba, diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang dicintainya. Kejauhan kayaknya nih, enggak ininya, apa mundurin? apa yang disebutkan dalam hadis ini, hadis yang kita bacakan di pertemuan sebelumnya, adalah perkara-perkara yang penting yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Darda, sahabat beliau yang dicintainya. Karena perkara-perkara yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW, yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, adalah perkara-perkara yang penting untuk diperhatikan. Yaitu diantaranya, Abu Darda berkata, "Ausani Rasulullah SAW bitis'in." Rasulullah SAW berwasiat kepadaku dengan 9 perkara. Yang pertama, "La tusyrik billahi syai'an wa in kutta'ta aw hurikta." Janganlah engkau berbuat kesyirikan dengan suatu apapun, walaupun engkau dipotong dan dibakar. Dan dalam permasalahan ini, para ulama menjelaskan, apabila seorang itu dalam keadaan mukrah, dalam keadaan benar-benar memang dipaksa oleh keadaan, dalam keadaan darurat, maka dibolehkan baginya untuk mengucapkan kalimat kufur, akan tapi hatinya tetap dalam keadaan keimanan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 106, "Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbun mutmainun bil iman." Barang siapa yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya, sedangkan kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tenang dalam keimanan. Artinya, apabila seorang itu dipaksa kemudian disuruh, diperintahkan untuk mengucapkan kalimat kufur, maka dia boleh untuk mengucapkan kalimat kufur, akan tapi hatinya tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di sini adalah pengkhususan. Ya, dan pembolehan bagi seorang yang dalam keadaan terpaksa dia mengikuti keinginan orang-orang yang memaksanya untuk mengucapkan kalimat kufur, akan tapi hatinya tetap dalam keadaan keimanan. Dan boleh juga baginya untuk tetap istiqamah, untuk tidak mengucapkan kalimat kufur, walaupun mungkin nyawanya melayang. Dan ini masya Allah keimanan yang sangat tinggi. Dan sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, "Wa in kutta'ta aw hurikta." Dan inilah yang diambil oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala an. Ketika majikannya itu menghukum dia, menyiksanya, bahkan ditaruh di tengah padang pasir, di tengah terik matahari, ditindih dengan batu besar, akan tapi beliau tetap dalam keadaan keimanannya. Bahkan yang beliau ucapkan adalah ahad ahad, yaitu hanya Allah yang esa. Dan kalimat ini membuat jengkel, membuat marah majikannya. Dan bahkan Bilal bin Rabah mengatakan, "Kalau ada satu kalimat yang lebih membuat mereka marah, aku akan mengatakannya." Ya, ini kekokohan keimanan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala an. Dan begitu juga sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari Khabab bin Al-Arq, bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan, orang sebelum kita, orang sebelum Rasulullah SAW, "Kana fi man kana qablakum yuhfaru lahu rajulun fayu'ta bil minshari fayudha'a ala rasi fayaj'u nisfain." Ada orang sebelum kalian, ketika para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW tentang ujian yang mereka terima, maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat tentang ujian orang-orang sebelum mereka. Ada orang sebelum kalian yang dibuatkan lubang, kemudian dimasukkan dalam lubang tersebut. Fayu'ta bil min syari fayudha'a ala ra'si, kemudian didatangkan gergaji, kemudian ditaruh di atas kepalanya. Fayaj'alu nisfain, kemudian dibelah dua. Wa yumsyatu bi amsyatil hadidi maduna lahmihi wa 'azmi, kemudian ada yang disisir dengan sisir besi antara tulangnya dan kulitnya. Wa may yasuddu dzalika 'an dini, kata Rasulullah, yang demikian itu tidak memalingkan mereka dari agamanya. Masya Allah, ini kekokohan iman-iman orang sebelum kita. Allahu Akbar. Ya, maka perlu bagi kita untuk mencontoh mereka, di dalam kekokohan, di dalam istiqamah, di dalam jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita ingat bahwasanya mungkin sebagian dari kita merasa berat ketika berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan ajaran Rasulullah SAW di zaman keterasingan, di zaman al-ghurbah, di mana banyak dari kaum muslimin melupakan ajaran Rasulullah SAW. Maka ketika ada orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW menjadi asing di tengah-tengah kaum muslimin, maka kita ingat bahwasanya ujian yang mungkin kita terima itu lebih ringan daripada ujian yang dihadapi oleh para sahabat Nabi SAW dan orang-orang sebelum kita. Kalau kita mungkin cuman dituduh yang dengan tuduhan-tuduhan, ya mungkin misalnya dituduh orang yang janggutan, ini ciri-cirinya teroris misalnya. Maka kita ingat, masya Allah, apa ujian yang kita terima itu cuman omongan doang, ya cuman omongan, dan itu lebih ringan. Kita ingat ujiannya para sahabat Nabi SAW, bagaimana mereka istiqamah berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya, atau misalnya yang celananya di atas mata kaki dibilang kebanjiran misalnya, wah Ustaz malu Ustaz dibilang kebanjiran misalnya. Kita cuman dapat omongan doang. Masa sudah goyah? Ya, coba lihat para sahabat Nabi SAW, contoh mereka dan orang-orang sebelum kita yang masalah ujiannya lebih berat daripada kita. Yang dimana permasalahan-permasalahan ini adalah ajaran Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW merintahkan untuk waffiru liha wa qashish syawarib wa khaliful musyrikin, dan hadisnya adalah hadis yang mutawatir yang derajatnya itu di bawah kesahihannya Al-Qur'an. Sabda Rasulullah SAW tentang perintah memanjangkan janggut, derajat hadisnya itu adalah hadis yang sangat-sangat sahih. Dan ini adalah perintah dari Rasulullah SAW yang derajat hadisnya sampai kepada mutawatir, yaitu kesahihannya di bawah Al-Quran. Jadi sangat-sangat sahih sekali, di atasnya Bukhari Muslim. Ya, maka ini yang selalu kita ingat, bahwasanya kita senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW bagaimanapun keadaan di sekitar kita. Dan kita ingat bahwasanya masya Allah Rasulullah SAW bersabda, inna idhamal jaza ma'idhamil bala, rawahu Tirmidzi wa hasanu Syekh Albani. Sungguhnya besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian. Jadi semakin besar kita mengamalkan, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan mendapatkan ujian, mendapatkan celaan, mendapatkan cemoohan misalnya, ya maka semakin besar pula pahala yang Allah persiapkan bagi kita. Dengan tanpa kita merendahkan saudara kita yang belum mengamalkannya. Ikhlas di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Rasulullah SAW, itulah kunci seorang itu bisa istiqamah. Tapi kalau orang enggak ikhlas memanjangkan janggut biar dibilang keren misalnya, rupanya orang enggak nganggap keren, kampungan misalnya kan, wah langsung minder. Ini karena orang enggak ikhlas goyang. Tapi kalau orang ikhlas, saya memanjangkan janggut karena apa? Ini perintah Rasulullah SAW dan saya cinta kepada Rasulullah SAW. Walaupun manusia mengatakan dengan kejelekan, mandang negatif, saya tidak peduli. Karena yang saya harapkan apa? Kecintaan Allah dan Rasulnya. Syafaat dari Rasulullah SAW yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang orang enggan itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani fa dakhal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, itulah orang yang masuk surga, dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka dia orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Jadi kalau kita mau masuk surga, coba istiqamah di dalam jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, di dalam jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan mudahkan langkah kaki kita untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga al-akhwat atau ummahat dengan hijab yang syar'i, maka mereka sering mendapatkan cemoohan, sering mendapatkan kata-kata yang tidak enak, maka bersabarlah. Bersabarlah di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, karena ujian yang kita terima ini masih belum seberapa kalau dibandingkan dengan ujiannya para sahabat Nabi SAW dan orang-orang sebelum kita. Dan insyaallah Allah akan melipat gandakan pahala kita semua. Ya, jadi di sini wa in kutta'ta aw hurikta, di sini dibolehkan bagi seorang apabila dalam keadaan terpaksa, akan tapi hatinya tetap dalam keadaan keimanan. Dan boleh juga bagi seorang untuk berpegang teguh dengan agamanya walaupun nyawanya melayang, sebagaimana ditempuh oleh Bilal bin Rabah dan orang-orang sebelum kita. Dan diperbolehkan bagi kita untuk mengambil rukhsah, keringanan, yaitu untuk mengucapkan kalimat kufur atau mengikuti apa yang diperintahkan karena dalam keadaan terpaksa. Ya, karena kaidah usul fikih mengatakan ad-darurat tubihul mahdhurat. Keadaan yang darurat ketika seorang dipaksa, maka tubihul mahdhurat, membolehkan yang perkara-perkara yang diharamkan. Ya, maka dalam keadaan seperti ini apabila seorang itu dipaksa sampai mau dipotong, ya kalau iman kita mungkin masih lemah, udah kita ikut saja apa yang dikatakan, diperintahkan oleh orang yang memerintahkan kita, walaupun untuk mengucapkan kalimat kufur. Ya, tapi hati kita tetap dalam keadaan keimanan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wala tatrukanna shalatal maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bariyat minhu dhimma. Dan janganlah engkau meninggalkan salat yang wajib secara sengaja. Maka barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka bariyat minhu dhimma, telah lepas darinya kewajiban, yaitu Islam. Ya, di mana seorang yang meninggalkan salat secara sengaja, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkannya karena takasulan, karena malas, maka tetap kafir. Ya, hanya saja dari sini kita ingin mengingatkan bahwasanya tidak sembarangan nuduh. Ya, di sini para ulama menjelaskan hukum orang yang meninggalkan sholat itu bukan berarti artinya kita sembarangan mempraktekan. Ini juga harus diingat, karena ada hukum am, hukum umum secara umum, dan ada hukum khas. Ya, hukum am ini yang kita jelaskan di sini. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan faedah yang seperti ini, artinya itu adalah peringatan bagi kita untuk berhati-hati. Ya, berhati-hati dari perbuatan seperti ini. Ya, di mana para ulama menjelaskan diantaranya adalah orang yang meninggalkan sholat secara sengaja adalah keluar dari Islam. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh para ulama diantara Al Bukhari dan Muslim. Ya, diantara sabda Rasulullah SAW, bainar rajuli wa bainal kufar tarkus shalah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Muslim. Antara seorang dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Dan di dalam hadis diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi dan disahkan oleh para ulama di antara Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam As-Sahih Musnad, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafar. Batasan antara kami dengan mereka, dengan kekufuran, dengan orang-orang musyrik adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Ya, ini adalah hukum yang dijelaskan oleh para ulama, barang siapa meninggalkan salat walaupun dalam keadaan malas, tapi meninggalkannya sengaja, maka masuk ke dalam hadis ini, yaitu faqad kafar, maka dia telah kafir. Dan kita ingatkan kembali bahwasanya hadis tadi seperti ini adalah untuk apa? Untuk agar kita berhati-hati, bukan untuk kita praktekkan atau kita vonis kepada saudara kita, tidak. Misalnya ada saudara kita ninggalin sholat, oh ente kafir. Gak boleh sembarangan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmi bil kufur illa irtadat alaihi illam yakun sabu kadzalik. Tidaklah seorang itu menuduhkan kefasikan atau kekafiran pada saudaranya kecuali akan kembali kepada dirinya sendiri kalau yang dituduhkan itu tidak benar. Ya, jadi tidak sembarangan untuk menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekafiran. Ya, hadis tadi seperti ini adalah untuk peringatan bagi kita. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan seperti ini. Meninggalkan sholat, yang mana meninggalkan sholat ini adalah kekufuran. Ya, dan para ulama, sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya yang dimaksud kufur di sini adalah kufur asghar. Ya, kufur kecil artinya tidak keluar dari Islam. Akan tapi Allah Ta'ala alam, dan sama-sama kuat dalilnya, masya Allah. Kalau kita lihat argumentasi para ulama itu luar biasa. Ya, imam dan para ulama itu mereka dalam menyampaikan argumentasi mereka itu enggak sembarangan. Kalau kita yang pelajari dalil-dalil mereka, membaca dalil-dalil mereka itu kadang bingung. Sama-sama kuat. Ya, coba kita lihat yang berpendapat tidak kafir, ini dalilnya kuat juga. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa Taala, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan. Dan meninggalkan sholat bukan dosa kesyirikan. Allah akan ampuni. Ya, ini masya Allah sama-sama kuat. Argumentasinya para ulama itu masya Allah sama-sama kuat. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Ya, beliau meriwayatkan, yakhruju minan nari wa qala Syu'bah akhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbi khairun min al-khairi ma yazinu sya'ira. Ya, dan Rasulullah SAW menegaskan akan keluar dari api neraka, dan Syu'bah salah seorang rawi mengatakan, keluarkanlah dari neraka siapa saja mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan walaupun sebesar biji gandum. Sya'irah. Ya, artinya seorang mengucapkan la ilaha illallah itu masya Allah akan dikeluarkan dari api neraka. Artinya kalau orang dikeluarkan dari api neraka, ini adalah seorang mukmin. Karena seorang kafir, orang kafir itu enggak mungkin dikeluarkan dari api neraka. Dia pasti akan kekal di dalam api neraka. Ini menunjukkan apa? Apabila seorang itu memiliki kalimat la ilaha illallah, ya, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka. Bagaimanapun mungkin amalannya dia, mungkin pernah ninggalkan sholat diantaranya, maka tetap kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, beriman pada Allah Subhanahu wa Taala, maka dia termasuk dari orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka. Artinya dia bukanlah termasuk dari orang-orang yang kafir. Coba, ini pendalilan yang kuat, masya Allah. Para ulama kita itu enggak sembarangan berargumentasi. Tapi bukan berarti artinya menggampangkan. Ya, karena sering kita dengar waktu anak dulu, waktu kita masih masa-masa muda dulu, kata Pak Ustaz semuanya masuk surga. Ya, enggak apa-apalah di neraka dulu. Jangan ditantang ya. Ya, di sini walaupun Allah mengeluarkan dari neraka siapa saja mengucapkan la ilaha illallah, tapi bukan berarti artinya kita bermudah-mudahan. Udahlah yang penting ngucapin la ilaha illallah tapi maksiat, jangan. Ya, kenapa? Karena masya Allah kita tidak akan pernah sanggup bisa merasakan siksa api neraka. Yang mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang siksa api neraka yang paling ringan. Ya, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Nu'man bin Bashir, Inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamah la rajun tudu'u fi akhmasi qadamai jamratan yaghli minhuma limaghu Sungguhnya siksa al-hinrak yang paling ringan adalah seorang yang taruh dua bara api di kakinya yang dengannya mendidih otaknya, yang seluruh badannya mendidih sampai otaknya pun mendidih karena saking panasnya bara api tersebut. Yang satu harinya Allah Ta'ala menegaskan inna yawman inda rabbika kalfi sanati mimma ta'udun. Sungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya coba bayangin, kita satu hari aja diazab dengan azab yang paling ringannya. Ya, sanggup enggak? Enggak akan sanggup. Enggak usah seperti itu, mungkin kalau tangan kita taruh di atas kompor, atau muka kita, kalau kita lagi nyalain kompor, kita taruh muka kita di atas kompor tersebut, enggak usah lama-lama, 5 menit aja. Sanggup enggak? Enggak sanggup. Ya apalagi kalau di akhirat nanti. Artinya apa? Jangan bermudah-mudahan dengan hadis-hadis kayak gini yang seperti ini. Akhirnya kita apa? Bersandar kepada hadis seperti ini nanti juga masuk surga. Jangan ya. Karena kita enggak akan sanggup bisa merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini juga kita mengetahui bahwasanya masyaallah begitu kuatnya argumentasi para ulama. Hanya saja di sini yang ana kuatkan ya adalah apabila seorang itu meninggalkannya karena malas, ya tetap dia kafir. Ya karena apa? Lafadznya jelas al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya batasan antara kita dengan mereka adalah as-shalat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ya adapun firman Allah Subhanahu wa taala inna allaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ini umum. Ya, ini dalil-dalil seperti ini adalah umum. Jadi ya, khususkan dengan dalil hadis yang kita bacakan tadi. Ya, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Wallahu ta'ala alam. Ya. Dan dalam masalah ini kita enggak perlu berselisih atau memperbesar masalah, ya terserah aja. Yang menganggap kafir juga terserah, yang tidak menganggap kafir pun juga terserah, sama-sama kuat. Yang salah yang enggak benar apa? Yang enggak salat. Ya. Ya ini pendapat juga yang berpendapat tidak kafir. Itu juga pendapat para ulama yang keilmuannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Wala tatrukanna shalatal maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bariat minhu dhimmah. Dan janganlah meninggalkan salat secara sengaja, karena barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja maka telah lepas Islam darinya. Ya di sini peringatan keras bagi orang-orang yang meninggalkan salat secara sengaja, maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga salatnya. Ya dan berusaha untuk memperbaiki salatnya. Apabila ada kekurangan maka menambahnya dengan salat-salat yang sunnah. Ya agar ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tashrabanna al-khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Dan janganlah engkau minum khamar, karena sungguhnya khamar itu adalah kunci dari segala keburukan. Ya, di sini juga termasuk nasihat Rasulullah SAW yang penting untuk meninggalkan al-khamar, karena dia adalah kunci segala keburukan. Di mana seorang apabila setelah minum khamar maka akalnya tertutup, karena khamar itu yaitu yang menutup akal. Ya khimar, ya penutup, ya menutup kepala. Ya maka al-khamar ini adalah menutup akalnya, sehingga seorang itu berbuat dan berperilaku dengan tidak wajar, sehingga dia mungkin bisa melaksanakan, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan melakukan kejahatan, kejelekan-kejelekan yang lainnya. Dan khamar di sini adalah segala yang mabukan. Ya, karena Rasulullah SAW menegaskan kul muskrin khamrun, dan setiap yang memabukan itu adalah khamar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para ulama yang lainnya, hadis yang sahih. Kul muskrin khamrun, setiap yang memabukan itu adalah khamar. Jadi segala apa-apa yang memabukkan dikatakan khamar, wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu haram. Ya. Maka dari sini juga mencakup segala yang memabukkan. Ya, baik itu dari minuman-minuman yang sekarang yang ada. Karena namanya khamar di zaman Rasulullah SAW itu adalah air yang dicampur dengan anggur atau tamar yang didiamkan sehingga menjadi khamar. Sehingga menjadi khamar. Ya, dan memabukkan. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu tidak dikenal minuman-minuman keras yang ada sekarang. Kayak misalnya mungkin vodka misalnya, atau whisky, atau yang baru-baru sebelum kemarin topi miring misalnya. Gak dikenal di zaman Rasulullah SAW, tapi masuk ke umuman hadis ini. Kullu muskirin khamrun. Ya, dan begitu juga narkoba. Narkoba misalnya putau, ekstasi atau ganja atau sabu-sabu misalnya. Ya, atau pil-pil untuk pil koplo dan yang lainnya. Ini masuk yang merubah akal. Berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Ya, jadi dari sinilah kita menghukumi bahwasanya narkoba itu adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam. Ya. Oleh karena itu dari sini juga kita mendapati di dalam menghukumi suatu masalah itu kita bisa mengambil keumuman. Keumuman dalil-dalil kita praktekkan kepada yang lainnya. Karena mungkin ada di zaman sekarang yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, tapi yang sifatnya itu sama. Yang sifatnya masuk ke dalam apa yang diharamkan di dalam syariat Islam, seperti dalam permasalahan khamar ini. Dan begitu juga misalnya seperti misalnya permasalahan rokok. Memang enggak ada secara detail dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang haramkan rokok. Tapi dalil-dalil umum itu ada. Misalnya wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Janganlah kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan, barang siapa yang membunuh dirinya, membunuh diri, maka dia akan di dalam neraka membunuh dengan apa yang dia membunuh dirinya. Ya, jadi dan di dalam rokok sekarang Masya Allah sudah dijelaskan Sudah dijelaskan rokok dapat membunuhmu. Ini sudah jelas. Ya, berarti itu adalah suatu yang memudaratkan, suatu yang membahayakan. Maka ini masuk ke dalam larangan wala tulqu baydikum ila tahlukah. Janganlah kalian jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Boleh enggak kita bunuh diri? Enggak boleh. Ya, juga kita tidak boleh menghisap rokok karena Rokok itu bisa membunuh kita. Artinya kita ketika merokok sama aja kita dengan bunuh diri pelan-pelan. Ini enggak boleh. Kemudian juga masuk ke umuman firman Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kana ikhwana syaitin. Sungguhnya mubadzir itu adalah temannya syaitan. Coba Masya Allah rokok sekarang berapa sebungkus, Pak? Berapa sebungkus rokok? Hah? 15 ya? Ya. Ya, yang lain pada ragu-ragu jawabnya nih. Nanti langsung ditembak sama ustadznya. Kok tahu, Pak? Kadang orang sehari sebungkus dua bungkus, Pak. Coba kalau misalnya Masya Allah diinfakan atau ditabungin terus nanti diinfakan diberikan kepada fakir miskin, luar biasa pahalanya itu. Daripada rokok itu kita bakar, bahkan enggak cuma mubadzir tapi juga merusak diri kita sendiri. Ya, makanya ini jelas rokok itu para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang benar-benar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, semuanya mengharamkan, gak ada yang bolehkan. Ya, karena jelas dalil-dalilnya, merusak tubuh, membunuh diri sendiri, dan juga berbuat mubadzir, membakar uang. Uang dibakar, Pak. Dibakar untuk merusak diri kita sendiri. Jelas ini adalah perkara yang diharamkan dalam syariat Islam. Dan juga innallaha harrama al-khaba'ith, Allah itu mengharamkan yang jelek-jelek. Dan rokok jelek. Buktinya apa? Coba ada enggak misalnya ustadz lagi ngajar sambil klepas-klepus? Ya, enggak ada. Kenapa? Jelek, enggak mungkin dong. Lagi nyampaikan qala Allah qala Rasulullah sambil klepas-klepus. Ya, enggak pantas. Atau coba perintahkan suruh anak kita ngerokok coba. Ya, berani enggak nyuruh anak kita ngerokok? Enggak berani, enggak bagus, Ustaz. Anak kecil ngerokok, loh kok tahu enggak bagus masih diisep kan gitu. Ini menunjukkan apa? Rokok itu jelek. Enggak bagus. Coba lihat aja anak-anak kecil yang mungkin masih SD klepas-klepus. Wah, itu kayaknya ngelihatnya gimana gitu. Enggak bagus. Pemandangan yang apa menyayat hati, enggak bagus ngelihatnya tuh, enggak enak. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya rokok itu adalah jelek. Ya, maka dari sini apa? Rokok adalah perkara yang diharamkan. Bukan dengan dalil secara khusus, tapi dalil secara umum. Sama seperti khamar. Khamar ada enggak dalilnya putau misalnya? Atau kokain, ekstasi, ganja, enggak ada dalilnya secara khusus, enggak ada, Pak. Tapi kalau kita bilang haram, ya, karena apa? Dalil-dalil secara umum. Nah, ini para ulama yang benar-benar mempelajari agama, itu mereka hati-hati di dalam berfatwa. Ya. Jadi enggak mesti harus ada dalil yang khusus. Ya, karena tidak akan kita dapati topi miring misalnya, ada enggak? Rasulullah mengharamkan, telah mengabarkan kepadaku Rasulullah, Rasulullah mengharamkan topi miring misalnya. Enggak ada. Atau Rasulullah mengharamkan vodka misalnya. Dulu enggak ada, zaman Rasulullah enggak ada. Minuman-minuman keras yang sekarang itu enggak ada. Ya, dulu adanya apa? Anggur yang didiamkan berhari-hari sehingga menjadi khamar, memabukkan. Maka masuk dalam apa? Kumuman sabda Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun. Setiap memabukkan itu adalah khamar. Maka di sini Rasulullah SAW peringatkan, menasihati kepada Abu Darda, ya, agar jangan minum khamar. Karena masya Allah, seorang yang minum khamar akan atau mengkonsumsi narkoba yang lainnya yang memabukkan, itu akan merubah akalnya. Jadi dia akan berperilaku tidak dengan sewajarnya. Dan ini harus kita perhatikan terhadap anak-anak kita yang sekarang masya Allah bentuk-bentuknya itu baru-baru, ya, yang bisa bikin memabukkan. Itu juga sama, ada yang bentuknya apa, permen, ya, dimakan bentuknya permen, atau kertas yang ditaruh di lidah, ini yang terbaru katanya masya Allah, yang itu bisa bikin mabuk juga, ya. Atau misalnya kalau dulu zaman SMP, lem Ibon. Lem Ibon katanya disedot itu, waduh, itu ngerusak kotaknya luar biasa, Pak. Ya, ini masuk keumuman apa? Kullu muskirin khamrun. Hati-hati. Coba perhatikan tingkah laku anak kita. Mulai dari rokok. Ya, biasanya itu kuncinya, pembukanya dari rokok. Pertama apa? Ngerokok anak-anak masya Allah gaya. Ya, karena apa? Lihat orang-orang dewasa pada ngerokok. Diikutin sama anak-anak. Ini berarti kita menjadi contoh yang gak baik. Kenapa? Anak itu ngerokok kenapa? Karena ingin dibilang, dilihat gaya, dilihat hebat. Sama kayak, oh saya sudah besar. Ya, ngerokok. Anak-anak SD sudah ngerokok, Pak. Na'udzubillah. Ya, diperhatikan anak-anak kita dari kecil. Pokoknya kalau udah coba-coba, jangan. Apalagi kalau rokok itu udah coba, udah jadi kebiasaan, berat untuk berhentinya. Ya. Kalau misalnya sudah kecanduan, masya Allah, luar biasa susah berhentinya. Tapi saya punya cara untuk bisa berhenti ngerokok. Ya, mungkin kita kasih tahu di sini supaya apa, mungkin ada ikhwan yang mungkin atau bisa dibagikan kepada yang lainnya juga, mungkin kita punya kenalan yang masih ngerokok. Ya, kasih tahu. Biasanya kalau ngerokok itu pengen ngerokoknya kalau apa? Kalau habis makan. Wah, enggak ngerokok kayak digampar Cina katanya. Pokoknya habis makan harus ngerokok. Nah, itu pas habis makan push up. Push up sebanyak-banyaknya, begah langsung. Wah, udah enggak enak lah pokoknya, udah enggak mau ngerokok lagi. Terus perbanyak minum susu. Untuk apa? Ngilangin nikotin. Karena yang bikin kita kecanduan tuh karena banyak nikotinnya di sini. Coba perbanyak minum susu dan push up tadi. Insyaallah itu akan sedikit-sedikit akan mengurangi, membantu kita untuk mengurangi. Yang pertama memang niat. Iya, niat yang kuat. Niat yang kuat. Kemudian habis makan push up. Kemudian minum susu, habis push up minum susu dan memperbanyak minum susu. Kemudian ya apa, ketika mulut asam misalnya, coba dipindah ke permen misalnya. Dipindah ke permen. Ya, udah 4 tuh. Diingat ya, ini penting nih buat apa, buat nyelamatin saudara kita. Ya, dipindah ke permen. Dan jauhi teman-teman yang ngerokok dulu. Karena biasanya kalau sudah apa? Sudah kecanduan atau sudah berhenti, kemudian menghirup asap rokok lagi, nah itu pengen lagi, pengen ngerokok lagi. Coba dijauhi dulu teman-teman yang ngerokok sampai benar-benar kuat, baru insya Allah kedepannya nggak ada masalah lagi. 3 bulan minimal itu, masya Allah 3 bulan. Ya itu insya Allah sangat bermanfaat dan itu ampuh. Ya, jadi pas begitu kita ingin ngerokok habis makan, biasanya paling habis makan itu. Habis makan bahkan bisa 2 batang. Ya, itu push up. Nah, ini untuk apa? Untuk supaya keimanan kita terjaga. Ini kemaksiatan. Kalau kita masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang seperti ini, inilah yang menyebabkan kita ini kadang malas ibadah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menjelaskan, innal abda idza akhta khati'ah nuqitat fi qalbi nuqtatun sauda. Seorang anak Adam apabila bermaksiat pada Allah, melakukan suatu kesalahan, dititikkan satu titik hitam. Ya. Fa idza huwa nazza wastaghfara wa taba suqila qalbu. Kalau dia istighfar meninggalkan kemaksiatan tersebut, akan bersih hatinya. Tapi kalau dia terus melakukan kemaksiatan tersebut, akan bertambah banyak titik hitamnya. Dan itulah yang dinamakan ar-ran. Di dalam Al-Quran, kallabal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ada penutup di dalam hati mereka. Inilah yang titik hitam, inilah noda-noda hitam, inilah yang mengotori hati kita, yang membuat kita ini kadang malas ibadah, gampang maksiat. Karena apa? Karena banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Di antara yang seperti ini, ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin menurut kita kita tidak menganggapnya maksiat, tapi rupanya itu adalah suatu kemaksiatan. Ya. Maka di sini termasuk di antara nasihat yang penting untuk diingat, terlebih lagi masya Allah sekarang fitnah khamar atau narkoba, atau yang mengawalinya itu biasanya rokok. Biasanya anak-anak dari rokok dulu penasaran, habis rokok coba ganja, ya, kemudian wah kayaknya kurang mantep ini, si fulan udah pakai yang lain, coba. Apalagi masya Allah lingkungan, Pak, ini harus perhatikan, yang punya anak-anak remaja harus pantau ketat, ya, dilihat siapa temennya, ya, kalau temennya nggak bagus suruh cari teman yang lain, ya, karena anak-anak ini masya Allah sangat berpengaruh sekali, mudah terpengaruh dengan pergaulannya, ya, dan juga dari sisi sekolahan, coba carikan sekolahan yang baik, yang lingkungannya baik dan teman-temannya juga diseleksi. Ya, karena anak itu akan terbawa oleh temannya. Jangan cuman biarkan begitu saja, terserahlah anak saya udah gede ini. Jangan, tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab bapak dan ibunya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Siap dari kalian memimpin dan siap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, harus tegas, ketat dalam masalah ini. Ya, misalnya ketahuan mungkin diberikan sanksi yang tidak membuatnya tidak terlalu berat, tapi membuatnya jera misalnya. Ya, harus ketat dalam masalah ini. Karena apa? Takutnya nanti terbawa. Kalau sudah masuk ke narkoba itu na'udzubillah, Bang. Banyak yang enggak selamat. Ya, banyak yang enggak selamat. Ujung-ujungnya apa? Kalau enggak kuburan, rumah sakit jiwa. Beneran, Pak. Kalau sudah kena narkoba anak-anak kita, na'udzubillah. Kalau enggak kuburan, overdosis. Ya. Kalau enggak rumah sakit jiwa. Ya gila, karena syarafnya itu rusak. Dan ketika mungkin dirinya itu sudah banyak racunnya merusak segala saraf dan organ tubuh, ya itu akan susah. Penyesalan di belakangan dan gak akan berguna. Maka dari sekarang coba dipantau anak kita. Ini sudah dinasihati sama Rasulullah SAW. La tashrabanna al-khamara fa innaha miftahu kulli syar. Jangan kamu minum khamar karena itu kunci segala keburukan. Kalau udah masuk ke narkoba, ke khamar, na'udzubillah itu jarang yang selamat. Ya, karena dia akan senantiasa berada di tengah-tengah keburukan. Ya. Segala kemaksiatan dia akan lakukan dikarenakan apa? Dikarenakan dia telah mengkonsumsi khamar, yang khamar itu adalah kunci segala keburukan. Ya, hendak kita perhatikan anak-anak kita dari sisi pergaulannya, dari sisi kebiasaannya. Ya, agar jangan sampai anak kita terjerumus lebih jauh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahumā. Dan taatilah kedua orang tuamu. Dan apabila orang tuamu memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, maka keluarlah untuk keduanya. Artinya ikutilah keduanya. Ya, jazakallahu khairan. Ya, di sini syahid di dalam bab birrul walidain, babun ya birru walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Ya, kita mentaati kedua orang tua kita dalam segala permasalahan kecuali pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kecuali juga kalau kita tidak mampu untuk melakukannya. Tapi artinya selama kita mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, maka hendaklah kita berusaha untuk mentaatinya. Kecuali kalau memang orang tua kita memerintahkan kita untuk maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Ya kan, tapi tetap walaupun mereka merintahkan kepada kemaksiatan, tapi tetap kita berbuat baik kepada mereka dan tidak mentaati perintah mereka yang ada kemaksiatan. Ya, tapi tetap berbuat baik kepada mereka. Bukan berarti artinya kita tidak taat kepada mereka pada kemaksiatan, kemudian kita dalam perkara-perkara yang lain juga kita tidak mentaati perintahnya, tidak. Kita tidak mentaati pemerintah orang tua kita yang ada kemaksiatannya saja, itu saja. Ada pemerintah yang lainnya yang tidak ada kemaksiatan, maka tetap wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Ya, ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di dalam Al-Qur'an surat Luqman. Allah taala menegaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan yang tidak ada penjelasan dariku, maka janganlah kamu mentaati keduanya dan pergaulilah keduanya dengan pergaulan yang baik. Coba lihat di sini, masya Allah, di dalam ayat ini surat Luqman, padahal orang tuanya sudah kafir, nyuruh kepada kekafiran. Ya, bahkan memaksa kita untuk kafir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun. Ya, maksa kita untuk berbuat kesyirikan. Tapi tetap di akhirnya Allah katakan apa? Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik. Ya, tapi kita tidak taat pada apa yang mereka perintahkan, tapi tetap kita memperlakukan mereka dengan baik, orang tua kita. Ya. Dan ini juga nasihat kepada mungkin sebagian ikhwah yang mungkin Masya Allah memiliki semangat baru kenal sunnah, ya langsung orang tuanya seakan-akan dianggap rendah. Ya mungkin orang tuanya masih melakukan perkara kebid'ahan misalnya, langsung menganggapnya rendah, jangan. Dan mungkin langsung membenci orang tuanya, jangan. Ya, bahkan di sini Masya Allah dalam surat Luqman ini orang tuanya kafir, maksa kita untuk kafir dan untuk berbuat kesyirikan, tetap kita diperintahkan untuk berlaku baik, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, adapun dalam perkara perintah yang ada kemaksiatan kita tidak taat, tapi di dalam perlakuan baik kepada orang tua ini tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita di dalam permasalahan yang tidak ada kemaksiatan padanya. Ya. Jadi walaupun mungkin orang tua kita mungkin masih awam, ya janganlah kita bersikap kasar, keras atau menyombongkan diri kita, ya atau bahkan membenci orang tua kita. Ya walaupun mungkin orang tua kita mungkin pelaku kebid'ahan, beda ya orang tua dengan yang lain beda. Ya walaupun orang tua kita bahkan kafir, itu nggak boleh kita membencinya. Ya walaupun orang tua kita pelaku kebid'ahan, nggak boleh kita membencinya. Tetap kita diperintahkan wasahibahuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka berdua di dunia dengan pergaulan yang baik. Ya, kemudian wasiat yang selanjutnya, wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta, dan janganlah engkau memberontak pada pemerintahmu, ya walaupun engkau itu berada di atas kebenaran. Ai wahdaka 'alal haqq, walaupun engkau sendiri yang berada di atas kebenaran. Ya ini Masya Allah nasihat yang perlu untuk diingat oleh kaum muslimin, yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, untuk taat kepada pemerintahnya yang syah, yang diakui oleh masyarakat, oleh rakyatnya. Ya walaupun mungkin pemerintahnya tersebut adalah pemerintah yang zalim, tetap ahlu sunnah wal jamaah mereka mentaati pemerintahnya walaupun pemerintahnya itu adalah pemerintah yang zalim. Ini yang difahami oleh para ulama kita ahlu sunnah wal jamaah di dalam memahami nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari, hadis-hadis dalam masalah ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Man ra'a min amirihi syai'an fakarihu falyasbir, fa innahu laysa ahadun yufariqul jama'a shibran fayamut illa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang melihat pada pemimpinnya sesuatu yang dia tidak sukai, maka hendaklah dia bersabar. Bersabar artinya tidak memberontak dan tidak menjelek-jelekan pemerintah. Karena sungguhnya barang siapa yang meninggalkan jamaah, memberontak pada pemerintahnya, dan meninggalkan jamaah kaum muslimin, dan dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan meninggal jahiliyah. Dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya yang zalim, ya, maka dia kalau meninggal, meninggal dalam keadaan jahiliyah. Ya. Maka para ulama kita menasihati kita agar bersabar ketika mendapati sesuatu yang tidak kita sukai atau suatu kesalahan pada pemerintah kita, kita tidak memberontak dan tidak membongkar aib-aib pemerintah kita. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama kita boleh dicek dalam kitab-kitab mereka, baik Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, beliau bahkan dizalimi oleh pemerintahnya. Beliau mengatakan Al-Qur'an kalamullah wa laysa bimakhluq. Quran adalah kalamullah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Ya, karena apabila Al-Qur'an itu makhluk, maka makhluk itu punya kekurangan. Ya, Al-Imam Ahmad berpegang teguh dengan akidahnya. Akidah yang diyakini oleh seluruh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kenapa? Karena kalau kita bilang Al-Qur'an itu makhluk, maka makhluk itu ada kekurangan. Akan tapi pemerintah di zaman beliau meyakini Al-Qur'an makhluk. Kemudian beliau dipenjara. Ya, dikarenakan berpegang teguh dengan akidah yang sahihah, yang benar menurut para ulama yang lainnya, seluruh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai tiga generasi, tiga kepemimpinan. Tapi beliau tidak memberontak kepada pemerintahnya, padahal pemerintahnya menzaliminya. Ya. Karena kalau kita lihat dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan Rasulullah SAW bahkan mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Ini hadisnya dengan tegas membantah orang-orang yang memberontak kepada pemerintah yang zalim atau menjelek-jelekan mereka. Rasulullah SAW berkata, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati." Wa sayqumu fihim rijalun qulubum qulubu syaitin fi juthmanil insi. Dan akan ada nanti sepeninggalku nanti para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dari petunjukku dan tidak mengambil sunnah dari sunnahku, dan akan ada pemimpin yang hati mereka seperti hati syaitan pada jasad manusia. Coba, ini ngeri banget, ini pemimpin kayak gini. Ya. Qala qultu kaifa asna'u dzalika ya Rasulullah? Kata Hudzaifah bin Yaman, "Ya Rasulullah, bagaimana apa yang aku lakukan apabila aku mendapati pemimpin tersebut?" Apa kata Rasulullah? Qala tasma'u wa tuti'ul amir. Kamu dengar dan taat kepada pemimpinmu. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati. Walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, tetap kamu taat kepada pemimpinmu. Boleh dicek Pak, hadisnya hadis riwayat Muslim. Ini yang difahami oleh para ulama kita. Nanti kita jelaskan. Ya, kenapa Rasulullah SAW merintahkan kita untuk bersabar? Karena pertama, apabila seorang itu memberontak, kemudorotnya lebih besar lagi. Ya, kita memberontak, maka kemudorotnya lebih besar lagi. Kita boleh diperintahkan untuk menasehati pemerintah kita yang zalim, tapi bukan dengan cara terang-terangan, bukan dengan cara menjelek-jelekan mereka di mimbar umum, di depan khalayak ramai, atau menjelek-jelekan mereka di media sosial. Ini bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini perlu kita ingatkan. Masya Allah, sekarang terlebih lagi mungkin banyak di antara kita yang terbawa, ya, baik di media sosial atau di pembicaraan-pembicaraan yang nge-share pemimpin kita gini dan begitu. Jangan ikut-ikutan, ya, karena termasuk apa? Itu termasuk bentuk dari memberontak pada pemerintah Muslim, pemerintah yang syah. Ya, jadi bagaimana apa yang kita lakukan? Rasulullah SAW telah mengajarkan kita bagaimana cara menasihati pemerintah kita. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa'ul Ghalil, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu nasihatun li sultanihi falyakhudh bi yadi wal yakhlu bihi wa in qabila wa biha ni'mat wa illa qad adda alladhi alai." Barang siapa yang memiliki nasihat kepada pemimpinnya, maka hendaklah dia pegang tangannya dan bersendiri dengannya, yaitu tidak di depan umum. Apabila pemimpinnya itu menerima apa yang dinasihatkan, maka itulah yang diinginkan. Dan apabila pemimpin tersebut tidak menerima apa yang dinasihatkan, maka dia telah memenuhi kewajibannya. Dia telah menunaikan kewajibannya. Jadi cara menasihati pemerintah itu dengan cara sembunyi-sembunyi, bukan dengan cara terang-terangan. Ya, oleh karena itu kita ketika Dzul Khuwaisirah berkata kepada Rasulullah SAW, "I'dil ya Muhammad." Di mana Rasulullah SAW ketika itu sebagai pemimpin, ada Dzul Khuwaisirah berkata, ya, dia adalah cikal bakalnya Khawarid. Dia berkata, "Berlaku adillah engkau wahai Muhammad." Ya, menjelekkan pemimpinnya di depan umum. Apa kata Umar bin Khattab? "Da'ni adrib unuqa hadza munafik ya Rasulullah." Biarkan aku memenggal leher munafik ini ya Rasulullah. Coba, menjelekkan pemerintah di depan umum, ini Umar bin Khattab menganggapnya adalah suatu perkara kesalahan yang besar. Ya, sehingga Umar ingin memenggal leher Dzul Khuwaisirah. "Da'ni adrib unuqa hadza munafik ya Rasulullah." Artinya apa? Menjelekkan pemerintah di depan umum ini bukan dosa sembarangan. Ya, ini adalah perbuatan tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Tapi bagaimana cara menasihatinya? Dengan cara sembunyi-sembunyi. Seperti yang tadi disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil. Ya, kenapa? Karena apabila kita menasihati pemerintah dengan cara terang-terangan atau membongkar aib-aib mereka, ini akan menimbulkan kebencian masyarakat kepada pemerintahnya yang akan mengantarkan kepada pemberontakan dan pertumpahan darah. Ya, dan Islam itu sangat menjaga itu semua. Ya. Dan itu akan terjadi kekacauan. Di mana terjadi huru-hara, terjadi pembantaian, dan namanya rakyat mau melawan pemerintah, enggak punya kekuatan. Menang atau kalah, pasti kalah. Ya, karena mereka punya senjata, mereka punya apa, pesawat, punya tank. Rakyat melawannya dengan apa? Ya, akan ada kemudharatan. Maka inilah masya Allah syarat Islam yang mulia mengajarkan kita untuk tidak memberontak pada pemerintah dan tidak menjelek-jelekan pemerintah. Akan tapi berusaha untuk menasihatinya, atau kalau kita tidak bisa menasihatinya maka mendoakannya. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Ahmad dan juga Fudail bin Iyad mengatakan, kalau aku tahu ada satu doaku yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan mendoakan kebaikan untuk pemerintah, untuk pemimpin. Karena apa? Karena kebaikan untuk pemimpin adalah kebaikan untuk kita semuanya. Ya, ini masya Allah yang difahami oleh para ulama kita. Boleh dicek dalam kitab-kitab mereka, ya, dalam riwayat-riwayat mereka. Mereka senantiasa mendoakan kebaikan bagi pemerintahnya. Ya, kalau kita sebaliknya yang tidak paham, ya, ini karena apa? Ya, kita ini karena doa-doa dari kita akhirnya keadaan kita ini bertambah buruk. Ya, bukan enggak mungkin pemerintah kita yang tadinya jelek dengan doa kita yang mustajab itu akan menjadi baik. Ya. Ini yang penting apa? Kalau kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan anjuran Rasulullah SAW, maka insya Allah kehidupan kita ini akan baik. Ya, buktinya apa? Kita sudah mengambil pelajaran ketika terjadinya penggulingan Soeharto. Ya, saya bukan orang Orde Baru ya. Saya ketika itu mungkin saya masih SMP, nggak ada sanggup pautnya. Tapi saya menilai dari apa? Dari dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Pemberontakan terhadap Soeharto itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Karena memberontak pada pemerintah yang syah. Sehingga apa yang terjadi? Penjarahan, pembunuhan, pemerkosaan, berapa banyak nyawa kaum muslimin yang melayang ketika itu. Ketika penggulingan Soeharto. Kemudian setelah zaman penggulingan tersebut, kesininya makin baik enggak? Makin hancur. Dolar makin naik, harga-harga makin tinggi. Malah diejek, enak zamanku toh. Iya. Iya, bukan malah makin baik, makin buruk, kesini saya makin buruk, makin terpuruk. Iya, dulu masya Allah preman-preman enggak ada yang mengunjukkan taringnya. Zaman Soeharto. Ada preman tantang tenteng, ya, besoknya udah enggak ada kabarnya. Aman, masya Allah. Ya. Ya, artinya apa? Walaupun mungkin ada kesalahan dari pemerintah kita, maka kita tidak langsung membongkar kejelekannya yang akan menimbulkan kebencian kita kepada pemerintah kita yang akan mengantarkan kepada pemberontakan dan pertumpahan darah. Tapi apa yang kita lakukan? Kita doakan. Karena enggak ada yang sempurna, enggak ada. Kita jelek-jelekan, kita caci maki pemerintah kita, munculnya juga sama begitu juga. Coba aja dites dari zaman Soeharto ke sini-sininya, apakah muncul orang seperti Umar bin Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq? Enggak ada. Ya, atau minimal Umar bin Abdul Aziz, enggak ada yang muncul ya. Setelah-setelahnya itu bukan tambah baik. Ya. Jadi kalau ada kesalahan, coba kita tahan lisan kita, kita tidak menjelekkan pemerintah kita, kita doakan. Kita doakan kebaikan untuk pemerintah kita ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan para ulama dan para asatidz Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa menjaga lisan mereka dari menjelek-jelekan pemerintahnya. Ya, bukan karena kita ini penjilat pada pemerintah atau antek-antek pemerintah, bukan. Karena sabda Rasulullah SAW jelas. Ya, nanti akan ada aqwamun yahtaduna bighairi haddi, yang mengambil petunjuk bukan dari petunjukku, wastannuna bighairi sunnati, dan mengambil sunnah bukan dari sunnahku. Wa yakunu rijalun qulubun qulubu syayatin fi juthmanil insi, dan ada pemimpin yang hatinya seperti hati syaitan dalam jasad manusia. Ya, apa yang kau nasihatkan kepada kami ya Rasulullah SAW? Isma wa ati wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk. Tetap kalian dengar dan taat kepada pemerintah kalian, pemimpin kalian, walaupun punggung kalian dipukul dan harta kalian diambil. Ya, tujuannya apa? Agar kemudharatan tidak menjadi lebih besar. Taati saja sudah. Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menasihati, kalian tunaikan hak kalian kepada pemerintah kalian dan kalian minta hak kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Akan ada nanti sepeninggalku atharatun, yaitu pemimpin-pemimpin yang mengedepankan hak-hak mereka sendiri dan mengabaikan hak orang lain. Atharah itu mengumpulkan harta untuk memperkaya diri sendiri dan tidak memperdulikan hak-hak orang lain. Fama ta'muruna ya Rasulullah, isbiru hatta talqauni 'alal haud. Kata Rasulullah, sabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di haud, di telaga nanti. Ya, ini yang kita dapati dari ajaran-ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sikap kita kepada pemerintah kita walaupun mereka zalim. Dan begitu juga yang difahami oleh para ulama kita. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, bersabar di atas kezaliman yang dilakukan oleh penguasanya, pemimpinnya. Dan begitu juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman Hajjaj bin Yusuf, di mana Hajjaj bin Yusuf ini membunuh banyak dari kaum muslimin. Ya, tapi ketika itu sahabat Anas bin Malik masih hidup, akan tapi dia tidak memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf dan begitu juga para sahabat yang lainnya. Ya, karena yang difahami dari sabda-sabda Rasulullah SAW yang mana kita ketahui pasti apa yang disabdakan, yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita semua adalah kebaikan untuk kita semua. Allah, kita tetap taat kepada pemerintah kita dan tidak memberontak pada pemerintah kita, dan kita berusaha mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita. Ya, dan kita tidak membongkar aib-aib mereka di depan umum. Ya, apabila kita ingin nasihati, maka menasihatilah dengan langsung datang kepada kepada pemerintah kita. Ya, Ustaz, mungkin ada yang berkata, Ustaz, kan ada hadis yang sahih, afdal jihad kan mutul haq inda sultan jair. Ya, sebaik-baik jihad adalah kalimat yang hak di sisi penguasa yang zalim. Nah, ini sering dipakai oleh sebagian orang-orang yang menjelek-jelekan pemerintah. Ya, maka kita katakan di sini kalimat inda, kalau kita belajar bahasa Arab, maka yang pentingnya belajar bahasa Arab. Afdalul jihad kalimatul haq inda sultan jair. Inda itu di mana? Ya, yang belajar bahasa Arab masih jalan enggak? Ya. Masih? Inda di mana nih? Inda. Artinya apa inda? Inda tuh di sini. Aina Muhammad misalnya. Kita jawab Muhammad indi. Indi tuh di sisi saya. Ya, artinya apa? Kalimatul haq, kalimat yang hak, inda di sisi penguasa yang zalim. Artinya datang langsung menghadap kepada penguasa yang zalim. Bukan demonstrasi di jalan, ini bukan di sisi. Ya. Enggak ada orang yang mengatakan misalnya aina Muhammad, Muhammad indi di sana, indinya di sana. Bukan, enggak paham bahasa Arab berarti kalau begitu. Kalau indi, indi itu di sisi. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar, man kana lahu nasihatun li sultani falyakhudh biyadi. Barang siapa punya nasihat kepada pemimpinnya, maka hendaklah dia pegang tangannya, bersendiri dengannya. Artinya apa? Langsung berhadapan langsung. Ini baru apa? Afdolul jihad. Ini baru jihad yang paling baik. Kenapa? Kalau pemimpin itu enggak terima dengan nasihatnya, apa yang dilakukan? Langsung dipenggal di tempat. Ini baru jihad. Ya. Tapi kalau demonstrasi di jalan-jalan, ya begitu. Oh pemerintah gini jelek nih, apa aibnya begini nih. Akhirnya setelah itu ngumpet. Jihad bukan sebenarnya, bukan jihad pak. Ya kalau mau jihad langsung datang ke penguasa. Langsung datang, assalamualaikum pak. Ya pada pak presiden, kepada pemerintah kita. Ini baru sebaik-baik jihad. Kalau mau jihad. Kalau kita nggak bisa melakukannya, doakan. Ya ini. Kesimpulan dari manhaj para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bersikap kepada pemerintah yang zalim, ya hendaklah kita mentaati pemerintah kita. Dan di sini dengan jelas Rasulullah SAW mengatakan fala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka ant, dan janganlah engkau memberontak kepada pemerintah kalian, kepada pemerintahmu, walaupun engkau itulah yang benar, wa innaka 'alal haq, walaupun engkau itu yang berada di atas kebenaran, janganlah engkau memberontak. Hendaklah kalian bersabar. Ya, boleh dicek dalam kitab-kitab para ulama kita tentang sikap yang sahih di dalam mensikapi pemerintah yang zalim. Wallahu ta'ala alam. Ya, semoga apa yang kita sampaikan yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, masih sisa sedikit mungkin di pertemuan berikutnya ya. Ya, ini sudah kedua ya berarti ya. Mungkin tiga pertemuan insyaallah tentang ini mungkin masuk ke hadis yang selanjutnya. Ada pertanyaan enggak? Ya. Ustadz, apa yang harus saya jawab bila ditanya apa bedanya kajian sunnah dengan kajian yang lain? Dan yang bertanya ini adalah orang yang belum mengikuti kajian sunnah, tapi dia rajin ikut majelis taklim lainnya. Dan apakah mereka bila tidak mendatangi kajian sunnah tidak mendapatkan pahala duduk majelis ilmu? Ya, syukran, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kajian sunnah, ya, asatidz Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa yang disampaikan itu adalah dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Yang kita dapati dari para ulama dan para asatidz Ahlussunnah wal Jamaah, mereka senantiasa yataharra, berhati-hati di dalam menyampaikan. Tidaklah mereka menyampaikan kecuali benar-benar yang mereka ketahui dan jelas dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Masya Allah, bicara masalah agama ini bukan masalah sembarangan. Ya, artinya kita ini mewakilkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggung jawabnya berat. Kita bicara tentang permasalahan agama, ini tanggung jawabnya berat. Kita tidak akan menyampaikan kecuali apa yang kita ketahui. Kalau kita tidak ketahui, maka kita akan diam dan tidak menyampaikan. Dan ini yang Masya Allah difahami oleh para ulama kita seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, bapaknya Syekh Abdul Razak. Ya, karena pernah hadir di majlis beliau ketika di Madinah. Ya, beliau membahas Kutubul Hadis. Bapak Syekh Abdul Razak, tahu ya, Syekh Abdul Razak yang suka ke Istiqlal, bapaknya itu umur sekitar sekarang 85. Dulu ketika anda di sana 83. Umur 83, tapi keilmuannya luar biasa. Ya, hafalannya masih kuat. Janggutnya sudah sepusar, putih semua janggutnya, Masya Allah. Biasanya didorong sama Syekh Abdul Razak tiap maghrib. Ya, Syekh Abdul Razak yang dorong bapaknya, Masya Allah. Syekh Abdul Razak duduk. Ya, beliau ditanya, ana seingatana lebih dari 5 pertanyaan. Enggak dalam satu majelis, ada berapa majelis, ana hitungin 1 kali, 2 kali. Beliau ditanya, dia enggak tahu. Bilangnya apa? Wallahu ala ma adri. Demi wallah alam, saya enggak tahu. Masya Allah, ulama nih, ulama besar, enggak main-main keilmuannya. Ini termasuk di antara ulama hadis yang masih hidup sekarang. Ya, yang sekaliber beliau ini sudah jarang. Ya, termasuk ulama besar yang masih hidup. Keilmuannya sudah jangan ditanya. Anaknya saja Masya Allah keilmuannya luar biasa, Syekh Abdul Razak, apalagi bapaknya. Ya, tapi ditanya permasalahan dia enggak tahu, dia bilang wallah la ma adri. Ini ulama Ahlussunnah dan para asatidz Ahlussunnah begitu juga. Sering kita dapati asatidz Ahlussunnah, wallah saya enggak tahu, nanti saya cari dulu. Hati-hati. Ya, berbeda mungkin dengan kajian yang lain yang mungkin tidak beriltizam, berpegang teguh dengan dalil. Kadang ketika ditanya, oh ini kayaknya begini, menurut saya sih begini. Wah, dihantam semua. Pokoknya menurut pandangannya dia seperti itu, dikeluarkan. Kalau asatidz Ahlussunnah yang berpegang teguh dengan dalil, kalau dia enggak tahu dalilnya, diam dia. Wallahualam, saya enggak tahu. Ini termasuk diantara perbedaan. Ya, coba diperhatikan. Kalau yang selain kajian Ahlussunnah, biasanya kalau ditanya pasti semua dijawab. Dia enggak tahu jawabnya, ngalor ngidul kemana-mana, enggak tahu juga kadang. Ya, dan itu sering kita dapati seperti itu. Ya, seharusnya seorang yang sudah menisbatkan kepada dakwah dan tadris harus berhati-hati. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man da'a ila dhalalah kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu min athami syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kesalahan, baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya tersebut. Jadi bukan cuman amal jariah aja, Pak. Bukan cuman amal soleh aja yang jariah. Dosa itu juga ada yang jariah, hati-hati. Ya, dosa juga ada yang jariah. Kalau apa? Kalau kita ngajarin kesesatan, kesalahan, diikuti sama orang, kita dapat dosanya. Orang lain berbuat salah, kita yang dapat dosanya. Kenapa? Karena kita ngajarin enggak benar. Ya, ini asatidah dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini mengetahui. Oleh karena itu Imam Syafi'i kita kenal apa? Ada qaul qadim, qaul jadid. Ya, yang biasa membahas fikih tahu. Qaul qadim artinya apa? Pendapatnya Imam Syafi'i yang lama. Ini saya taubat, ini salah. Qaul jadid, ini yang benar. Enggak malu Imam Syafi'i, imam, derajat imam Masya Allah luar biasa, Pak. Mungkin zaman sekarang enggak ada tandingannya sudah. Ya, umur 7 tahun hafal Al-Qur'an, umur 12 tahun hafal Muwatta' Malik, umur 18 tahun sudah memberikan fatwa imam, gelar imam enggak sembarangan. Tapi masih apa? Ketika dia tahu ini salah, dia tinggalkan. Ya, karena apa? Karena takut diikuti. Ya, ini para ulama kita, enggak gengsi. Maka jangan ada rasa gengsi. Seorang yang sudah menjadi dai, ustadz atau kiai, jangan ada gengsi. Kalau salah bilang salah. Ya, afwan ana salah kemarin. Ya, enggak ada celaan bagi orang yang mengaku salah, enggak ada celaan. Enggak ada celaan bagi orang yang mengaku wallah alam saya enggak tahu. Coba lihat para sahabat Nabi SAW kalau ditanya apa yang mereka jawab? Wallahu wa rasuluhu alam. Enggak tahu ya Rasulullah. Ada enggak sahabat yang jawab, "Ya Rasulullah, menurut saya sih begini dan begini." Enggak ada. Ya. Para sahabat masih ditanya apa jawabannya? Allah wa rasuluhu alam. Masya Allah. Mereka enggak pernah jawab. Kalau kita ditanya dijawab semuanya kan gitu. Ya ini termasuk diantara ciri-ciri kajian sunnah, perbedaannya ya para sahabat tidak lulus sunnah senantiasa berpegang teguh dengan dalil, apa yang disampaikan itu mesti ada dasarnya. Karena banyak kita dapati dari pengajian-pengajian umum, ya bahkan ada ini ikhwan, ya ada di suatu tempat nggak perlu kita sebutkan, ya ditanya dia menyampaikan nggak tahu apa yang disampaikan, ditanya sama ikhwan ini, itu sumbernya referensinya dari mana Stan? Oh ini pokoknya kita ini aja percaya sama penulis ini, dia kan orang soleh. Enggak itu apakah Al-Quran, apa hadis atau ucapan ulama. Ya. Jadi dia cuma percaya kepada kitab yang dia baca. Yang pengarang orang Indonesia. Ya, kemudian, kalau kamu enggak percaya, coba tanya sama ustadz yang lain. Kalau ustadz yang lain enggak tahu, tanya yang lain lagi. Kalau enggak, berarti kamu yang sedeng kalau gitu. Ya, saking keselnya ngomong seperti itu. Ya ini sangat disayangkan. Kalau memang enggak tahu bilang wallahualam saya enggak tahu. Enggak ada kerendahan bagi orang yang bilang saya enggak tahu. Tanggung jawabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila seorang itu mengucapkan apa yang dia tidak ketahui tapi dia paksakan untuk menyampaikannya. Ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an innama harrama rabbil fahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya ini Allah taala menegaskan sungguhnya yang Allah haramkan kepada kalian adalah al ithm, ya al fawahish, kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa dan aniaya dengan tanpa hak. Ya, dan Allah haramkan atas kalian kesyirikan yang Allah tidak turunkan keterangan atasnya. Dan Allah haramkan engkau berkata atas Allah dengan apa-apa yang kalian tidak ketahui. Ya, jadi termasuk diantara dosa besar apabila seorang itu berkata tentang agama dengan apa-apa yang dia tidak ketahui. Oh kayaknya begini. Jangan. Ya, sama. Ikhwah juga begitu juga. Kalau ditanya sama orang, bilang aja wallahualam saya enggak tahu. Ya, jangan gengsi mentang-mentang mungkin janggutnya panjang ditanya kok enggak tahu, ya. Kebanting sama janggutnya, percuma janggutnya panjang tanya begini enggak tahu. Enggak ada masalah. Ya, terserah aja. Yang penting apa? Kita sampaikan ini adalah yang hak. Kalau kita enggak tahu, bilang enggak tahu. Ya, ini harus dijaga. Enggak boleh sembarangan. Karena dosanya bisa nanti dosa yang jariah, yang ngalir terus kalau kita fatwa sembarangan. Ini kayaknya menurut saya begini. Dan ilmu itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan, idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang mantap, yang pasti. Ini baru ilmu. Tapi kalau ragu-ragu, ini bukan ilmu, ini dhon. Idraku syai' mahtimali diddin marjuh. Ya, mengetahui sesuatu dengan ada kemungkinan yang lainnya, masih ragu. Jadi kalau mungkin kita masih ragu-ragu, ini kayaknya sih ana dengar sama ustadz begini, kalau enggak salah sih ya. Oh, ini bukan ilmu nih, akhi. Hati-hati, mungkin ada sebagian ikhwan yang ngomong seperti itu. Kayaknya sih kalau enggak salah ana dengarnya begini, tapi kayaknya enggak salah, kalau enggak salah sih. Nah, ini bukan ilmu nih. Ya, ini keragu-raguan. Itu berarti menyebarkan keragu-raguan di tengah ikhwan kalian, di tengah saudara-saudara kalian. Kalau memang enggak pasti ragu, mending diam. Ya, kalau enggak nanti coba ana cari dalilnya dulu. Nah, itu baru ahlu sunnah wal jamaah senantiasa berpegang teguh dan konsisten dengan dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kalau kita tidak mengetahui dalilnya atau ragu tentang permasalahan, lebih baik kita diam atau nanti ana cari artikelnya. Lebih aman seperti itu. Kalau mau dakwah, bukan berarti enggak boleh dakwah, boleh, tapi yang kita sampaikan harus benar. Bisa dengan artikel-artikel para ustadz kita share, atau ceramah-ceramah ustadz kita share, bisa. Jangan kitanya, oh ini menurut saya begini kayaknya sih, kalau enggak salah, wah ini jangan seperti itu. Ya, karena kalau begitu berarti menyebarkan keraguan-raguan, bukan menyebarkan ilmu seperti itu. Itu bukan ilmu kalau gitu. Ya, ilmu itu adalah yang benar-benar dihafal dan dikuasai dan difahami. Apakah mereka bila tidak mendatangi kajian sunnah tidak mendapatkan pahala? Insyaallah kalau memang mereka mereka ikhlas menghadiri majelis ilmu, insyaallah masuk kepada keumuman sabda Rasulullah SAW yang menghadiri majelis ilmu. Hanya saja apabila mereka tidak memperhatikan majelis yang mereka hadiri, ya karena berapa banyak sekarang kita ketahui kelompok-kelompok yang mengajarkan Islam yang tidak murni kembali kepada Rasulullah SAW misalnya, yang kita tidak ketahui apa yang disampaikan karena terlebih lagi orang awam nggak paham apakah yang disampaikan ini benar atau tidak. Ya memang mungkin Al-Quran Sunnah, tapi mungkin saja pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh Allah dan Rasulnya. Ya, karena orang-orang yang melakukan pemberontakan, orang-orang yang melakukan pengeboman, terorisme di sana sini, ini pakai dalil juga. Ya, mereka mungkin bahasa Arabnya itu lebih mantap daripada kita-kita. Ya, tapi dengan pemahaman yang salah. Mereka menyampaikan dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah, tapi dengan pemahaman yang salah. Jadi orang awam, orang yang baru ini kadang nggak tahu apakah yang disampaikan ini benar atau tidak. Maka hendaklah lihat-lihat apakah kajiannya ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ya, tetap kalau mendapat pahalanya, insya Allah masuk ke umman dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan hadir di majalis ilmu. Ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abi Hurairah, Allah naungi mereka dengan rahmat, liputi rahmat, dan dinaungi oleh para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang berada di sisinya. Ya Allah taala. Saya baru mengenal sunnah dan masih belajar bagaimana dengan celana panjang yang dipakai laki-laki bila masih menutupi mata kaki isbal. Enggak boleh. Untuk sehari-hari atau untuk sholat, apakah sama harus di atas mata kaki sama? Rasulullah SAW menjelaskan, matahtal ka'baini fa finnar, apa yang di bawah mata kaki adalah bagian dari api neraka. Ya, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka hendaklah kita mengangkat celana kita, enggak apa-apa di atas mata kaki sedikit, enggak ada masalah. Karena sabdanya, matahtal ka'baini, apa yang di bawah mata kaki bagian api neraka. Ya. Sama saja apakah kita menurunkannya dengan sombong atau dengan tanpa kesombongan. Hanya saja kalau dengan sombong maka ancamannya lebih keras lagi. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, man jarra thawbahu khuyala'a la yanzurullahu ilaihi wa la yuzakkihi wa lahu 'adzabun alim. Barang siapa yang menurunkan celananya karena sombong, maka Allah tidak akan membersihkannya dan Allah tidak akan melihatnya dan tidak akan membersihkannya, dan baginya azab yang pedih. Jadi kalau dengan kesombongan ini azabnya lebih besar lagi. Tapi cukup kita menurunkan celana kita di bawah mata kaki, ini terancam dengan api neraka. Adapun hadis Abu Bakar radhiyallahu taala an, di mana beliau itu dengan tidak sengaja kedodoran, ya kadang kedodoran. Kemudian karena beliau ini nahif, kurus, dan kadang kedodoran dan sampai menutup mata kakinya. Maka kata Rasulullah SAW, lasta minal khuyala, kamu bukan termasuk dari orang-orang yang sombong. Ini dalil dijadikan dalil sebagian kaum muslimin yang mengatakan yang penting enggak sombong saat enggak apa-apa. Ya, maka kita jawab di sini pertama, yang Abu Bakar radhiyallahu taala ini melakukannya bukan dengan sengaja. Ya, dan beliau adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, bahkan beliau mengatakan, "Ma taraktu syai'an kana yaf'aluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam illa 'amiltu bihi, wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amri an azik." Tidak ada satupun dari ajaran Rasulullah SAW kecuali aku amalkan. Dan aku sungguh takut apabila aku meninggalkan satu saja dari perintah Rasulullah SAW, aku takut akan tersesat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala senantiasa mengerjakan segala perintah dan ajaran Rasulullah SAW. Adapun dalam masalah ini beliau pertama tidak sengaja. Adapun kita, menurunkannya karena apa? Karena sengaja. Yang penting enggak sombong, Ustaz, enggak apa-apa. Ya, itu satu. Kedua, yang dibilang enggak sombong siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ya. Ini yang dibilang enggak sombong siapa? Kita. Yang penting anak enggak sombong. Siapa kita? Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian memuji diri kalian sendiri. Enggak boleh kita bilang saya enggak sombong, itu enggak boleh, haram. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Ketiga, yang bilang enggak sombong siapa? Rasulullah. Ini yang kalau kita yang bilang enggak sombong siapa? Kita sendiri. Yang penting saya enggak sombong, Ustaz. Ya. Keempat, di sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, ya, bukan karena sombong, tapi karena apa? Karena memang tidak sengaja. Sedangkan kesombongan, sombong itu apa sih? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan Abu Bakar bukan orang yang menolak kebenaran, tidak. Ya. Dia ini melakukannya tidak sengaja. Adapun kita, ada hadis datang dari Rasulullah SAW, mata tal kabain faminar, wah, yang penting saya enggak sombong. Ini namanya inti dari kesombongan. Kenapa? Karena menolak kebenaran. Karena kebenaran itu Al-Quran dan As-Sunnah yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tolak, wah, ini yang penting enggak sombong lah. Ini berarti kita menolak kebenaran, dan inilah inti dari kesombongan. Ya, ketika kita menolak hadis Rasulullah SAW, maka kita telah menjadi orang yang sombong. Ya, karena apa? Karena menolak hadis Rasulullah SAW. Jadi enggak bisa dijadikan sebagai dalil hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, ya, karena alasan-alasan yang sudah kita sampaikan. Ustaz, siapakah yang pantas disebut ustaz atau ustazah? Apakah beliban saya memanggil teman dengan sebutan ustaz? Ya, wallahualam, dobit-dobitnya ana enggak paham nih, ustaz atau ustazah. Ya. Kalau di Arab, ya, paling syekh. Kalau ustaz ini kan istilah-istilah yang ada di Indonesia, ya. Jadi dobitnya itu juga kita harus benar-benar jelas. Apa sih dobitnya seorang itu dikatakan ustaz? Karena kalau ditanya beda-beda. Kalau ana ustaz, yang namanya ustaz tuh udah ke Timur Tengah misalnya, kan. Kalau ana yang namanya ustaz, ya, udah biasa khutbah Jumat. Nah, jadi bingung kita. Dobit definisi ustaz nih ana juga masih belum tahu. Mungkin ada ikhwah yang tahu. Nah, ini kita praktek. Ana kalau enggak tahu, ana enggak jawab. Ya, karena definisinya mungkin beda-beda masing-masing kita. Kalau menurut ana sih, kalau ustaz tuh ya yang penting bisa bacaannya bagus dan suka khutbah Jumat misalnya, manggil ustaz. Jadi dobit definisi ustaz ini kita tidak ketahui dengan pasti. Ya, tapi kalau memang mungkin kalau manggil teman ustaz, ya, takutnya juga sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena mungkin akan mengantarkan kepada riya, misalnya merasa, ya, kita pun enggak meminta untuk dipanggil ustaz, ya. Dan dalam hal ini makanya ana bilang sebaiknya ditinggalkan, ana tidak sampai mengharamkan, ya, karena kalau untuk mengharamkan itu kita butuh dalil, ya. Hanya saja apa, kalau mungkin seorang biasa dipanggil ustaz, kadang ada juga orang yang manggil temannya ustaz, ustaz kemana ustaz, biar apa, biar dia juga dipanggil ustaz, oh mau kesini ustaz, ya. Kalau dia manggil ustaz, kemudian yang temannya itu enggak manggil ustaz lagi, kan enggak enak. Kadang ada juga kayak gitu. Artinya apa? Kalau sekedar panggilan, sebaiknya panggil dengan nama biasa saja. Kemana akhi? Ya, ana aja kadang manggil ustaz-ustaz yang lainnya, ana panggil akhi aja. Ustaz Riyad, mana akhi? Ya, kita asalnya ukhuwah, ya, bukan. Ustadz itu mungkin wallahualam definisinya kayak apa, tapi kalau ana pribadi lebih senang bahkan manggil ustadz-ustadz sekalipun, ya, mungkin seleting sama ana, ya, seleting sama ana, ana panggilnya akhi, ya. Begitu juga sama kawan-kawan kita, ya, sebaiknya kita tidak membiasakan, wallahu ta'ala. Udah jam 9, ya. Ya, masih ada dua pertanyaan lagi, nanti insya Allah kita jawab di pertemuan berikutnya. Ya, apabila ada kesalahan saya mohon ampun dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.